إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan suatu bab yang di dalamnya terkandung penjelasan mengenai karakteristik dari agama Islam, di mana agama Islam itu tidak sebatas hanya pengakuan saja bahwasanya saya seorang Muslim, namun perlu untuk dibuktikan. Islam berlepas diri dari kesyirikan, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu, inna ala abi fulan laisuli bi aulia, sesungguhnya keluarga dari Abu Fulan, yaitu Abu Talib, bukan wali-wali bagiku. Yang tentu saja bukan seluruh keluarga Abu Talib yang bukan merupakan wali bagi Rasulullah SAW, karena di antara keluarga Abu Talib ada yang beriman seperti Ja'far ibnu Abi Talib dan juga Ali bin Abi Talib, dan juga termasuk keluarga Abu Talib juga paman dari Rasulullah SAW sendiri, yaitu Hamzah dan juga Al-Abbas radhiyallahu anhum. Mereka termasuk Alu Abu Talib, namun mereka beriman. Maka mereka adalah wali-wali Rasulullah SAW. Namun yang dimaksudkan di sini adalah keluarga Abu Talib yang kebanyakannya adalah berada di atas agama kekufuran, yaitu agama orang-orang kafir Quraisy, agama kesyirikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama awliya'i al-muttaqun, maka sesungguhnya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa, walaupun bukan dari kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya agama itu bukan berdasarkan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tingginya nasab, garis keturunan yang mulia. Agama adalah berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian pada hadis yang selanjutnya yang belum kita bacakan syarah dari Syekh Shalal Fauzan kepada terhadap hadis tersebut, yaitu di situ terkandung bahwasanya Islam berlepas diri dari perbuatan ghulu. berlebih-lebihan, ya. Dan perbuatan ar-raghbah 'anil sunnah, meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih memilih kepada cara beribadah atau cara beragama yang ditetapkan atau digariskan oleh selain Rasulullah SAW. Ini juga suatu yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, meninggalkan sunnahku, bukan termasuk bagian dariku. Yang kita baca, akan bacakan kembali, ya, apa yang disebutkan oleh Al-Mu'alif rahimahullahu ta'ala di sini. Kemudian kita akan membacakan syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala setelahnya insyaAllah. Berkata Al-Mu'alif rahimahullah, wa fihi aydan an anasin. Dan dalam bab ini juga, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'd as-sahabati qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada beliau bahwa sebagian dari sahabat ada yang berkata, amma ana fala akulu lahma, adapun aku tidak akan, ya, makan daging. Yang latar belakang hadis ini nanti akan kita sebutkan pada syarah yang ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan setelahnya. Ya. Sahabat yang pertama mengatakan, aku tidak akan makan daging. Wa qala akhar, dan yang lainnya mengatakan, amma ana fa aqumu wala anam. Adapun aku akan berdiri melakukan qiyamul lail dan aku tidak akan tidur. Wa qala akharu, amma ana fala atazawwaju nisa. Dan berkata yang lain lagi, orang yang ketiga, adapun aku tidak akan menikahi para wanita. Wa qala akhar, dan berkata yang lain lagi, yaitu sahabat yang keempat, amma ana fa asum wa la uftir. Adapun aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Itu berpuasa satu hari, kemudian hari setelahnya, dan hari ketiga, dan seterusnya. Tidak akan berbuka pada satu hari pun. Qala faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinnani aqumu wa anam. Akan tetapi aku melakukan salat malam dan aku juga tidur. Wa asum wa uftir. Dan aku berpuasa dan juga aku berbuka. Yaitu pada sebagian hari beliau berpuasa, pada sebagian hari yang lainnya beliau tidak berpuasa. Wa tazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Wa akulul lahma, dan aku makan daging juga. Dan sebagaimana yang hendak dilakukan oleh para sahabat tersebut. Qala faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk bagian dariku. Yaitu beliau sedang menjelaskan bahwasanya cara beribadah beliau seperti ini, ya, cara yang pertengahan, tidak terlalu menggampang-gampangkan meninggalkan amalan soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermalas-malasan, ya, namun juga tidak terlalu berlebih-lebihan, ya, mengamalkan amalan-amalan yang memberatkan diri sendiri sebagaimana yang hendak dilakukan oleh para sahabat di atas, ya. Maka jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan pertengahan. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau nyatakan, barang siapa yang berpaling dari sunnah tersebut, meninggalkan sunnah tersebut, ya, membenci sunnah tadi, falaysa minni, bukan termasuk bagian dariku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang seperti ini keadaannya. Nah, ini berarti apa? Dia telah terjatuh kepada dosa yang sangat besar, ya. Ketika membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, qala hadzal haditsu fi sahih. Hadis ini ada dalam kitab sahih sebagaimana yang kita sebutkan sahih al-Bukhari dan Muslim. Haula'i jama'atun min as-sahabati. Mereka itu adalah sekelompok dari kalangan para sahabat. Yarghabuna fil khairi wal ibadati wat ta'ati. Mereka hendak melakukan kebaikan, ibadah dan ketaatan. Ingin melakukan kebaikan, ya, ingin melakukan amalan soleh, ya, ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan. Ya. Jadi ini adalah para sahabat yang bersemangat sebetulnya. Ya, ingin banyak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah. Qala faja'u yas'aluna 'an ibadati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li ajli an yaqtadu bihi. Maka mereka pun datang, itu yang dimaksud datang kepada ya sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena istri-istri beliau yang lebih mengetahui bagaimana ibadah beliau ketika di rumah, ya, yang lebih faham bagaimana cara Rasulullah SAW dalam menunaikan amalan-amalan soleh. Qala li ajli an yaqtadu bihi, ya, supaya mereka bisa mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Ini pada asalnya mereka ingin mengikuti Rasulullah SAW bagaimana cara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Qala falamma ukhbiru an ibadatihi Sallallahu Alaihi Wasallam فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّهَا. Maka ketika sudah diberitahu tentang cara beribadahnya Rasulullah SAW, seakan-akan mereka menganggap ibadah beliau itu sedikit. Ya. Artinya kok cuma begini ibadah Rasulullah SAW? Ya. Mereka menyangka bahwa ibadahnya lebih daripada itu. Ya. Maka mereka mengatakan, ثُمَّ قَالُوا, mereka pun berkata, الرَّسُولُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ مِثْلَنَا. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana kita. فَالرَّسُولُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. Rasul itu telah diampuni apa yang telah lalu dari dosanya dan apa yang akan datang. Semua ini sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fahuwa laysa bihajatin ilal ibadah. Berarti beliau tidak membutuhkan ibadah. Ya. Itu maksudnya tidak sebagaimana kita. Kita belum tentu diampuni dosa-dosanya. Ya. Belum tentu yaitu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Belum tentu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan amalan-amalan yang dibawa itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mereka berazam untuk apa? Untuk melakukan yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala falamma balagha zalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ghadiba washtadda ghadabuhu. Maka ketika berita tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat tersebut yang ingin melakukan ibadah-ibadah, ya, dengan cara yang ekstrim, ghulu, memberat-beratkan diri, sampai berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadib, beliau pun marah. Washtadda ghadabuhu, dan beliau pun memuncak kemarahannya, sangat marah terhadap perkataan para sahabat tersebut. Ya. Dimana perlu diketahui, sebagaimana yang dikatakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya, wa kana la yantaqimu li nafsihi. Beliau itu tidak pernah marah dikarenakan diri beliau yang disinggung. Ya. Kalau hanya sekedar kehormatan beliau yang dilanggar, beliau cepat untuk memaafkan. Namun apa? Wa idza tuntahatu hurmatun lillah yaghdhabu biha. Namun apabila sudah dilanggar kehormatan Allah Subhanahu wa taala, itu syarat Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, maka beliau pun marah. Ya. Ini ya, timbangan beliau ketika beliau yaitu marah ketika permasalahannya adalah permasalahan agama. Maka di sini kita tahu bahwasanya ternyata para sahabat tersebut yang menghendaki kebaikan sebetulnya. Ya, ingin mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala ternyata telah melanggar ketentuan agama sebetulnya. Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ya. Wa qala, dan beliau pun berkata, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza?" Ada apa dengan sebagian kaum yang mengatakan demikian dan demikian? Ya. Siapa yang dimaksud? Para sahabat tersebut. Ya. Namun beliau menyebutkannya secara umum, tidak menyebutkan ya, kenapa fulan atau fulan berkata seperti ini. Ya. Beliau menyebutkannya secara umum sebagai peringatan kepada para sahabat seluruhnya. Ya. Sebagai pelajaran bagi mereka semuanya. Ya. Jadi beliau mengambil suatu kasus yang terjadi pada sahabat-sahabat tertentu, namun kemudian nasihatnya disampaikan secara umum supaya semuanya bisa mengambil pelajaran. Ya. Yang seperti ini tentu saja tidak mengapa. Maka kalau ada misalnya suatu kasus yang terjadi, kemudian misalnya dibahas di taklim, ya, ya jangan tersinggung yang terjadi kasus tersebut padanya, yang merasa bersalah jangan tersinggung. Ya. Ini tidak lain supaya yaitu faedahnya didapatkan oleh semua atau orang-orang yang hadir. Ya. Seluruh orang-orang yang hadir mendapatkan faedah dari nasihat yang disampaikan. Ya. Jangan sampai merasa tersinggung. Ya. Justru bersyukur bahwasanya dengan kasusnya, walaupun dia tentu saja bersalah mungkin, ya, dia mendapatkan nasihat dan orang-orang juga mendapatkan nasihat, ya, dengan permasalahan yang terjadi terhadap dirinya. Nah, dan ini caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan hanya pada hadis ini dan namun apa pada hadis-hadis yang lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang menyampaikan yang seperti ini. Beliau berkata apa di sini? Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada apa dengan suatu kaum yang menyatakan seperti ini dan seperti ini? Amma inni akhwafukum lillah. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqakum lahu. Dan orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Wa inni usalli wa anam. Dan sungguhnya aku melakukan sholat dan aku juga tidur. Ya. Ini bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sholat semalam suntuk. Ya. Beliau hanya menghidupkan malam ketika apa? 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Ya. Ini malam-malam yang betul-betul beliau hidupkan untuk mengejar Lailatul Qadar. Ya. Sebagaimana yang dikabarkan juga oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ketika dikabarkan seperti itu berarti apa? Pada asalnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menghidupkan malam-malam yang lainnya, ya. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan seluruh malam, tidak akan dikatakan bahwasanya tidak akan dikhususkan yaitu berita atau kisah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau menghidupkan 10 malam terakhir. Nah, berarti apa? Berarti pada asalnya beliau, ya, pada malam-malam yang lainnya, ya, yaitu beliau tidur dan kemudian melakukan sholat pada malam hari setelah beliau tidur. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat yang paling baik adalah sholatnya Nabi Dawud. Yaitu beliau tidur pada setengah malam terlebih dahulu, kemudian bangun pada sepertiganya, ya, sepertiga setelah setengah malam tadi. Kemudian tidur lagi pada seperenam yang terakhir. Ya. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sholat malam yang paling baik. Cara sholat malam yang paling baik itu apa? Tidur terlebih dahulu. Ya. Kemudian bangun setelahnya, setelah pertengahan malam. Ya. Kemudian melakukan sholat sepanjang sepertiga malam. Kemudian tidur pada seperenamnya. Kemudian, qala wa asumu wa uftir. Dan aku berpuasa, namun aku juga berbuka. Ya. Di mana Rasulullah SAW, ya, sebagaimana dikabarkan dalam suatu hadis, beliau itu kalau berpuasa, terkadang beliau berpuasa terus-menerus. Itu pada hari ini berpuasa, besoknya berpuasa, besoknya lagi berpuasa. Sampai sahabat mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Namun bukan sampai di sini saja, ya. Pada lanjutan dari hadis tadi dikabarkan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, ya. Dan pada beberapa hari setelahnya, terkadang beliau itu berbuka terus-menerus sampai ya, manusia mengatakan, para sahabat mengatakan beliau tidak berpuasa, ya. Jadi terkadang beliau berpuasa berturut-turut seperti itu untuk beberapa hari, ya. Kemudian pada hari-hari setelahnya beliau berbuka. Ini puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebagaimana yang ingin dilakukan oleh sahabat tadi, ingin berpuasa terus-menerus. Bukan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa atazawwajun nisa. Ya, dan aku juga menikahi para wanita, dan ini ma'ruf. Qala wa aqulul lahma, dan aku juga makan daging. Ya. Beliau tidak mengharamkan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dan juga untuk kaum muslimin, ya. Makanya jangan sampai ada seorang pun yang mengharamkan, ya, suatu kenikmatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beda misalnya apabila alasannya adalah alasan kesehatan. Ini tentu saja diperbolehkan untuk menjaga kesehatan, ya, tidak boleh makan ini atau tidak boleh makan itu, ya. Namun kalau untuk beribadah maka tidak boleh. Bukan jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Qala fa man raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk bagian dariku. Qala Syekh Shalal Fauzan fa hadha fihi at-tahdhir min al-ghuluw fi al-ibadah. Maka dalam hadis ini ada peringatan dari sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam ibadah. Wa huwa az-ziyadatu wat-tasydidu 'ala an-nafsi, yaitu sikap, ya, melakukan tambahan dalam peribadahan dan melakukan ibadah dengan sangat keras. Ya, sampai-sampai membebani diri seseorang. Qala fad-dinu wasatun walillahil hamdu. Ya. Maka agama itu adalah pertengahan, ya. Jalan tengah, bukan sikap ekstrim. Walillahil hamd. Wa'tidal, dan juga agama ini adalah agama i'tidal, pertengahan. Fala tasyuqqu 'ala nafsika, maka jangan engkau memberat-beratkan kepada dirimu sendiri. Wa tuhmiluha ma la tutiq, dan engkau membebani dirimu dengan apa yang engkau tidak mampu, ya. Itu amalan-amalan yang engkau tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun." Hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah bosan, itu tidak bosan untuk memberikan pahala kepada kalian ketika kalian beribadah, hatta tamallu, sampai kalian itu bosan ketika beribadah, ya. Jadi ibadah apapun yang kalian lakukan, ketika kalian terus-menerus melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Ketika kalian berhenti melakukannya, ya, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan memberikan pahala. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelahnya, yang maknanya yaitu apa? Wa khairul a'mali ma duwima wa in qalla. Dan sebaik-baiknya amalan yaitu yang dilakukan secara dawam, rutin, ya, setiap hari, ya, tidak ditinggalkan. Walaupun apa? Wa in qalla, walaupun itu sedikit, ya. Salat witir misalnya 3 rakaat, ya. Namun dilakukan setiap malam. Maka ini adalah suatu kebaikan, ya. Amalan yang paling baik yang seperti ini bagi orang tersebut. Ya, karena dia memang mampunya segitu, ya. Kemudian misalnya juga puasa hanya mampu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Itu yang dia mampu, ya. Maka itu yang dia kerjakan dan itu baik. Ya. Ketika dia melakukan itu secara dawam, itu rutin, ya. Kemudian ketika dia membaca Al-Qur'an setiap harinya hanya mampu 1 lembar misalnya atau 2 lembar, ya. Kemampuannya sebatas itu, maka itu yang baik baginya. Ya. Amalan terbaik bagi dirinya yaitu apa? Yang dia lakukan dengan terus-menerus walaupun itu hanya sedikit. Naam. Namun ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, tentunya setiap orang hendaknya menilai sebatas apa kemampuannya, ya. Bukan berarti melakukan amalan yang sedikit, yang penting rutin, berarti apa? Ah, sedikit-sedikit sajalah, ya. Padahal sebetulnya dia masih muda, mampu untuk melakukan amalan-amalan, ya, yang sebetulnya tidak akan memberatkan dirinya, dan dia bisa rutin untuk melakukannya, ya. Maka hendaknya dia menimbang sejauh apa dia bisa beramal, ya. Dan kemudian dia melakukan yang sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana potongan awal dari hadis tadi. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Daklah kalian itu melakukan amalan yang kalian mampui. Ya. Sebatas apa kemampuan kalian, maka itulah yang kalian amalkan. Jangan membebani diri-diri kalian dengan amalan-amalan yang tidak kalian mampui. Yang apabila kalian memaksakan diri kalian untuk mengamalkan amalan tersebut, maka kalian akan, ya, meninggalkannya, ya. Di mana pada hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innad dina yusrun wa lan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Ya. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah ada seorang itu yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali agama tersebut akan mengalahkannya. Ketika dia berusaha untuk beramal dengan amalan-amalan yang memberatkan dirinya, dia akan terkalahkan, akan meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dan bahkan waliyadzubillah akan mengalami futur, ya, yang kemudian akan berakibat fatal bagi dirinya. Yang awalnya dia bersemangat untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan, bisa jadi terjatuh kepada yang sebaliknya, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala war Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzara min al-ghuluwi fi ahadits katsirah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memperingatkan dari sikap ghulu dalam hadis-hadis yang banyak. Wa hiya ziyadatu fil ibadah, yaitu tambahan dalam hal ibadah, yaitu tambahan yang tidak mampu untuk dilakukan oleh seorang insan sebetulnya, ya, yang di luar kemampuannya sebagai seorang manusia yang terbatas, ya. Maka ini adalah suatu yang tercela, dilarang dan diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bal alaika an tarfaqu tarfuqa binafsika, bahkan hendaknya engkau mengasihani dirimu sendiri. Yaitu jangan terlalu memberat-beratkan diri kita dengan amalan. Qala wal insanu idza iqtasada fil ibadati wa tawassata fiha fa innahu yudawimu 'alaiha. Karena seorang itu apabila bersederhana dalam ibadah, ya, melakukan ibadah-ibadah yang dia mampu, dan mengambil jalan pertengahan, tidak terlalu berlebih-lebihan. Fa'innahu yudawimu alaiha, maka dia akan bisa rutin melakukannya, karena amalan tersebut, ya, tidak dirasa berat bagi dirinya. Ya. Dia mampu untuk melakukannya dan tidak merasakan, ya, berat sama sekali dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Naam. Qala amma idza ishtadda fil ibadati fa innahu yamallu wa yatrukuha. Adapun apabila dia berlebih-lebihan dalam beribadah, maka dia akan merasa jemu dan akan meninggalkan ibadah tersebut. Qala hadza syai'un ma'ruf. Ini adalah suatu yang ma'ruf, diketahui, banyak terjadi, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal munbatta la ardun qada wa la dhahran abqa. Sesungguhnya seorang yang munbat, yaitu orang yang terburu-buru dalam safarnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan, menganalogikan seorang yang beramal itu seperti seorang yang melakukan safar. Dan beliau ingin menggambarkan, ya, kepada kita bahwasanya seorang yang berlebih-lebihan dalam ibadah itu seperti orang yang terburu-buru dalam safarnya, ya, memacu hewan tunggangannya, ya, melebihi kemampuannya, ya, terus-menerus dipacu, ya, tanpa ada istirahatnya. Ini al-munbat. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya hadis ini wallahu alam adalah hadis yang dhaif sebenarnya, ya, namun maknanya sahih. Innal munbatta la ardun qata wa la dhahran abqa. Sesungguhnya orang yang berlebih-lebihan, ya, terburu-buru dalam safarnya, dia tidak akan memotong suatu perjalanan, ya, yaitu dia tidak akan menempuh perjalanan yang jauh. Ya. Kenapa? Karena ketika dia terburu-buru dan membebani hewan tunggangannya dengan beban atau kemudian di luar batas kemampuan hewan tunggangan tadi, maka hewan tunggangan tadi akan mati, ya, di tengah jalan. Maka beliau mengatakan, atau dalam hadis yang sebenarnya dhaif ini dikatakan, sungguhnya munbat itu tidak akan menempuh suatu perjalanan, ya, tidak akan sampai ke tujuannya, wala dhahran abqa, dan tidak akan meninggalkan hewan tunggangannya, artinya hewan tunggangannya akan mati, ya. Ini keadaannya seorang yang terburu-buru, seperti seorang, atau seorang yang berlebih-lebihan dalam ibadah, seperti seorang yang terlalu berlebih-lebihan dalam memacu hewan tunggangannya ketika safar, maka hewan tunggangannya akan mati di tengah jalan, sehingga dia tidak akan sampai ke tujuannya, ya. La ardun qata, dia tidak menempuh suatu perjalanan, artinya dia akan terputus di tengah jalan perjalanan tersebut. Wala dhahran abqa, dan tidak pula hewan tunggangannya bisa bertahan hidup, ya, sehingga dia bisa meneruskan perjalanan dengan hewan tunggangan tadi. Qala wal insanu basharun la yatahammal, dan yang namanya manusia itu, ya, adalah, yaitu manusia biasa. Insan itu manusia biasa, la yatahammal, dia tidak bisa menanggung beban yang di luar kemampuannya. Fa idza syaddada ala nafsihi lam yastati', maka apabila dia memaksa dirinya sendiri, dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Wa fin nihayati yatrukul amal, dan pada akhirnya dia akan meninggalkan amalan. Wa hadza musyahadun ma'rufun, dan ini adalah suatu yang bisa disaksikan dan suatu yang diketahui bersama. Fahunaka unasun ra'ainahum, maka di situ ada orang-orang yang kami melihatnya sendiri. Ya tasyaddaduna thumma fin nihayati inhallu minad din, mereka berbuat ghulu, berlebih-lebihan dalam ibadah, ya, kemudian pada akhirnya meninggalkan agama. Nah, Coba perhatikan, ini Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala bukan sedang menggambarkan sesuatu secara teori saja. Beliau mengatakan apa? Unasun ra'ainahum, ya. Orang-orang yang pernah kami lihat sendiri mereka. Ya, beliau sedang menceritakan tentang sesuatu yang betul-betul terjadi, ya. Bukan sesuatu yang bisa terjadi begini atau bisa terjadi begitu, ya. Namun beliau betul-betul melihat orang-orang tersebut. Dan perhatikan, bukan cuma satu, ra'ainahum, kami melihat mereka. Berarti bukan cuma satu, ya. Jamak di sini. Banyak orang yang seperti ini, ya. Kemudian perhatikan juga, summa fin nihayati inhallu minad-din, ya. Kemudian pada akhirnya mereka meninggalkan agama. Coba lihat, ya. Bukan sekedar futur, kemudian jadi, ya, seorang ahli maksiat, banyak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, inhallu, ya, terlepas dari agama. Naam. Qala kan haula'i 'urifa atau 'urifa anhumut tasaddud wal ghulu. Mereka itu dahulu dikenal bahwasanya mereka bersikap tasyaddud, berlebih-lebihan, ya. Wa fin nihayati asbahu munharifina 'anid-din, dan pada akhirnya mereka menjadi orang yang munharif, menyimpang dari agama. Naam. Hadhihi afatul ghulu wal iyadu billah. Inilah penyakit ghulu wal iyadu billah. Ammal i'tidal wat tawassut fa hadhihi sabilun ilal istimrari was sabat. Adapun sikap pertengahan, maka inilah jalan supaya bisa menempuh istimror, terus-menerus dalam beribadah, wassabat, dan kokoh dalam amalan. Qala wa hadhihi hiya sunnatur rasul, dan inilah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis ini pada kesempatan yang akan datang, biidznillahi taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.